إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, atau dengan anggota badan kita. InsyaAllah melanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, masuk pada hadis yang ke-6, Al-Hadis Al-Sadis. Qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An Abi Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah, namanya An-Nu'man Ibn Bashir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, ada perkara-perkara mushtabihat, perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara-perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh pada perkara-perkara yang haram. Karwa'i yara'a hawlal hima, seperti seorang yang mengembalakan gembalaannya di daerah telarang. Yusiku ayyir ta'afi, khawatir gembalaannya masuk pada wilayah yang telarang tersebut. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimu. Ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja memiliki daerah telarang, ya, yang tidak boleh orang-orang umum masuk pada daerah tersebut. Ala wa inna himallahi maharimu. Ingatlah sesungguhnya, ya, daerah yang telarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila jelek segumpal daging tersebut, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ingatlah yang dimaksud segumpal daging itu adalah al-qalbu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis yang kita bacakan ini merupakan salah satu kaidah yang agung dari qawaidul Islam, dari kaidah-kaidah Islam. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, al-Islam yaduru ala arba'ati ahadis. Islam berputar pada empat hadis-hadis. Ya. Di antaranya beliau menyebutkan hadis ini. Al-halal bayinun, wal-haramu bayinun, wa bainahuma umur mushtabihat. Yang hal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar, tidak jelas halal, tidak jelas haram. Nah, ya. Dan hadis yang kita bacakan ini termasuk salah satu di antara umdatuddin, ya, pokok-pokok agama. Nah, ya, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau memasukkan hadis ini di antara arba'ina hadisan, 40-an hadis, ya, yang beliau tulis, di mana hadis-hadis yang beliau tulis ini semuanya merupakan hadis-hadis yang pokok dalam masalah agama. Nah, Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Nah, perkara yang halal, ya, yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya, banyak bentuk dan contoh-contohnya. Seperti halnya nikah. Ini perkara yang halal, jelas. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun tentang halalnya nikah. Memakan makanan-makanan yang baik, ini pun halal. Memakai pakaian yang dibutuhkan, baik berupa kainnya, kain kartun atau, ya, yang sejenisnya, wol misalkan, ini perkara yang jelas kehalalannya, ya. Begitu juga perkara yang haram, yang jelas keharamannya banyak bentuknya. Minum khamar, Ini haram, jelas sekali keharamannya. Menikahi perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, ya, menikahi mahram, baik menikahi ibunya, baik menikahi anak perempuannya, saudari perempuannya, bibi perempuannya. Ya, ini jelas keharamannya. Nah, atau riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, memakai sutra bagi laki-laki, jelas keharamannya. Ya. Memakai emas bagi laki-laki, jelas keharamannya. Berzina misalkan. Ya. Ini diantara perkara-perkara yang haram dan jelas keharamannya. Ya. Di mana tidaklah Nabi SAW meninggal dunia, melainkan beliau menjelaskan kepada umatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk mereka dan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi mereka. Nah, sehingga jelas semuanya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nah, ma baqidu syai'an. Nah, yuqarribu ila jannah wa yuba'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un." Tidaklah tersisa sedikit pun perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian semuanya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, laqad taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya. Sungguh aku telah tinggalkan kalian ala mislil bayda, nah, di atas sesuatu yang putih jelas. Nah, di mana malamnya seperti siangnya. La yazigu anha ila halik. Tidaklah yang menyimpang darinya melainkan akan binasa. Dan artian telah dijelaskan semuanya oleh Nabi SAW apa yang Allah halalkan untuk umatnya telah dijelaskan. Dan apa yang Allah haramkan untuk umatnya maka telah dijelaskan. Nah, ya, yang halal yang jelas dan juga al-haram yang jelas. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dikarenakan Nabi telah menjelaskan semuanya, tidak ada keraguan lagi. Ini halal, ini haram. Ya, nah, sehingga sungguh lancang ketika ada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan bagi siapa saja yang mengikutinya, mengikuti dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab tauhidnya beliau membawakan suatu bab. Nah, bab tentang barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan yang Allah haramkan serta mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka telah menjadikan mereka sebagai arbabam min dunillah. Ya. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapapun dia, kalau seandainya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita mengikutinya. Nah, dalam hal ini para ulama merinci, ya, apa hukum menghalalkan atau mengikuti orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama merinci. Ya. Misalkan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu umara misalkan, penguasa atau yang dianggap sebagai ulama. Nah, kalau mengikuti mereka dalam keadaan mengetahui mereka itu menyelisihi, ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, tahu mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui, ya, akan tapi mengikutinya, nah, maka telah menjadikan mereka ulama atau umara ini sebagai sembahan-sembahan atau tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bisa terjatuh kepada syirik yang besar. Yang kedua, kalau seandainya mengikuti mereka dalam keadaan meyakini bahwasanya ini suatu kemaksiatan, ini ada suatu kesalahan, tidak boleh, akan tapi dikarenakan hawa nafsunya atau memiliki keinginan-keinginan tertentu, ya, berkaitan dengan masalah-masalah duniawiyah, ini bisa jatuh kepada syirik yang kecil. Nah, ya, yang ketiga, kalau seandainya mengikuti mereka tapi tidak mengetahui bahwasanya mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mungkin dikarenakan keawamannya, dikarenakan ketidaktahuannya, ya, bahkan dia mengira bahwasanya itu ada suatu kebenaran dikarenakan ketidaktahuannya, ya, maka yang semacam ini ma'dzur, diberikan udzur dikarenakan kebodohannya. Nah, ya. Dan yang keempat, mentaati para ulama, para umara pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan bukan pula dalam rangka kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya apa? Wajib. Nah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ulil amri masuk ke dalamnya al-ulama wal umara. Para ulama dan para umara. Nah. Jadi mentaati ulama dan umara tidak dibolehkan secara mutlak dan juga tidak diharamkan secara mutlak, akan tapi dengan rincian yang disebutkan tadi. Ya. Dalam perkara apa? Kita mentaati ulama dan umara tersebut. Nah, kalau dalam perkara yang diharamkan kemaksiatan, tidak boleh. Ya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang bukan kemaksiatan, maka wajib. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas, innal halala bayyinun. Ya, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan yang haram itu jelas. Nah, ya. Sesuatu yang halal itu, nah, apakah dengan nas yang syar'i dinyatakan sebagai halal, ya, seperti halnya jual beli. Nah, ada nas yang syar'i, wa halallahu al-bay'a, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Nah, ya. Atau yang halal itu bisa dikembalikan kepada asal suatu perkara, ya, seperti asal dalam buah-buahan halal. Nah, ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala jadikan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia, sehingga asal dalam buah-buahan halal. Nah, buah yang bagaimanapun bentuknya, hukum asalnya halal, ya, kecuali kalau seandainya buah tersebut memudorotkan, mengandung racun dan semisalnya, maka haram dilihat dari sisi memudorotkannya. Nah, atau hewan pada asalnya segala macam bentuk hewan itu halal, ya, kecuali yang disebutkan dalam nas-nas yang syar'i baik secara langsung ataupun dengan sifat-sifat yang menunjukkan keharumannya. Ya. Kalau binatang buas misalkan yang memiliki taring, ya ini haram untuk dimakan. Nah, kalau burung yang memiliki cakar untuk memangsa, ini haram untuk dimakan. Ya. Adapun selain hewan yang disebut, yang tidak disebutkan keharamannya, ya, hewan yang tidak disebutkan keharamannya, bentuknya bagaimanapun unik aneh bentuknya, hukum asalnya adalah halal. Nah, ya, begitupun asal dalam air, asal dalam tanah, hukum asalnya adalah suci, halal, bisa untuk dipakai. Nah, begitu juga yang haram. Ya. Yang haram itu ada yang haram secara jelas disebutkan secara nas syar'i, seperti ayat yang kita bacakan tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Disebutkan haram. Nah, atau dengan nas-nas yang umum, ya, dengan sifat-sifat seperti disebutkan tadi, ya, hewan yang haram untuk dimakan, hewan yang memiliki taring digunakan untuk memangsa. Nah, ya, dan juga burung yang diharamkan untuk dimakan, burung yang memiliki cakar yang digunakan untuk memangsa. Ya, ini dengan sifat-sifat. Nah, wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar, enggak jelas ini halal atau haram. Nah, ragu. Ya. Ini halal atau haram, enggak jelas. Ini namanya perkara yang apa? Syubhat. Ya, mustabihat. Nah, tengah-tengah antara halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat hukumnya. Apakah masuk ke dalam haram? Apakah masuk ke dalam halal? Ya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, adapun para ulama ar-rasikhun, para ulama yang kokoh keilmuannya, tidak samar bagi mereka. Nah, tidak samar bagi mereka kecuali perkara yang jarang saja. Ya, ketika tidak nampak bagi mereka mana yang lebih kuat, salah satu di antara dua dalil yang mungkin zahirnya bertolak belakang, tapi setelah digabungkan ternyata tidak. Nah, ya, jadi syubhat ini tidak sama mutlak, enggak jelas ini halal atau haram. Tapi syubhat ini disanatkan kepada kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, apakah ini halal atau haram. Adapun para ulama yang kokoh keilmuannya, mereka mengetahui apakah ini masuk ke dalam halal ataukah masuk ke dalam haram. Ya. Rasul mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Kenapa dikatakan kebanyakan manusia ini? Nah, Allah ketika menyebutkan tentang mensifati kebanyakan manusia ini, ya, kebanyakan manusia pada perkara-perkara yang kurang baik. Nah, wa qalilu min ibadiyas syakur, ya, kesedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti kebalikannya, kebanyakan mereka kufur. Nah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti sedikit di antara manusia yang mengetahui dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu begini dan begitu dengan sifat-sifat yang kurang baik. Ya. Kebanyakan manusia tidak memahami, kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia juga tidak memahami, ya. Kebanyakan manusia tidak mentafakuri dan yang semisalnya. Nah, sehingga banyaknya pengikut ini bukan merupakan hujah, patokan suatu kebenaran. Ya. Sebagaimana praduga orang-orang jahiliyah menilai bahwasanya kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Padahal banyaknya pengikut, nah ini bukanlah menjadi patokan suatu kebenaran. Ya. Patokan suatu kebenaran yaitu mencocoki Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Salaful Ummah. Nah, baik pada hadis yang kita bahas, di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, ada perkara-perkara yang syubhat. Ya. Syubhat ini disebutkan samar pada kebanyakan manusia. Apakah masuk ke dalam halal ataukah masuk ke dalam haram? Ya. Akan tetapi para ulama yang kokoh keilmuannya, mereka mengetahui dengan memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah bahwasanya perkara yang dianggap samar ini masuk kepada perkara yang haram atau masuk pada perkara yang halal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Dan artian kalau kita tidak mengetahui suatu perkara, disebut halal misalkan, tapi ada unsur-unsur keharaman. Disebut haram, ada unsur-unsur yang halalnya. Maka sifat yang baik-baik kita, selama kita belum mengetahui dengan jelas perkara tersebut, kita tidak melakukannya. Nah, ya, sehingga Rasul mengatakan tadi, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kalau kita tahu ini syubhat, ini saya belum tahu hukumnya. Nah, ya. Kenapa? Dikarenakan di satu sisi sepertinya halal, ya. Tapi di sisi yang lain ada perkara-perkara yang sepertinya haram. Nggak jelas ini halal atau haram. Ya. Maka kalau keadaannya demikian, hendaklah kita menahan diri. Jangan dulu melakukan sampai jelas perkara tersebut. Kalau ternyata setelah ditanyakan perkaranya halal, silakan lakukan. Kalau setelah ditanyakan ternyata haram, akan menjauhinya. Ya. Bukan dilakukan terlebih dahulu, kemudian dia bertanya. Ya. Ini syubhat, lakukan dulu, nanti bertanya. Gampang. Ya kan? Yang pertama kita lakukan, menahan diri. Nah, ini dalam rangka menjaga agama kita dan menjaga kehormatan diri kita. Ya, ya sampai tadi bermudah-mudah. Nah, kan nggak tahu, kalau nggak tahu nggak akan jadi dosa. Nah, tapi sikap yang baik tadi berhati-hati. Ya. Kalau kita menganggap itu syubhat, samar antara yang halalnya haram, nah maka kita tidak melakukannya. Nah, tidak melakukannya sampai jelas perkara tersebut. Nah. Dikatakan dengan itu, sekali lagi, ini menjaga agama kita dan menjaga kehormatan diri kita. Wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara-perkara yang subhat, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Ya. Ya. Orang yang bermudah-mudah dalam melakukan yang subhat, lambat laun dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, dan banyak contohnya. Ya. Ketika seorang bermudah-mudah dalam masalah ini, nah, dia terbiasa, ya, untuk melakukan perkara yang syubhat, lambat laun dia pun terjerumus kepada perkara yang haram. Kenapa? Dikarenakan tidak ada sikap untuk menjaga agama dan kehormatan dirinya. Bermudah-mudah, ya, dalam melakukan yang syubhat-syubhat, sehingga akhirnya dia pun bermudah-mudah dalam melakukan perkara-perkara yang haram. Nah, ya, perkara yang subhat ini samar. Di sisi lain ada sisi kehalalan, di sisi lain ada sisi keharamannya. Ya. Yang seharusnya kita lakukan, kita tidak melakukannya sampai jelas. Kalau kita melakukannya, ya, ternyata perkara tersebut, alhamdulillah misalkan halal, ya, maka dengan kita melakukannya tadi, nah kita tidak ada usaha untuk menjaga kehormatan diri kita, walaupun ternyata setelah ditanyakan adalah halal, ya, tapi perbuatan kita atau sikap kita salah dalam menyikapi perkara yang subhat. Nah, harusnya kita tanyakan terlebih dahulu, baru kita melakukan atau meninggalkannya setelah jelas urusannya. Jangan melakukan terlebih dahulu, kemudian kita bertanya. Nah, ya, ini berkenaan dengan perkara yang syubhat. Nah, karwa'i yar'a hawlal hima yusiku ayyarta'afi. Ya, Rasulullah mengumpamakan seperti seseorang yang mengembalakan hewan gembalaan di sekitar daerah terlarang. Ini khawatir, ya, khawatir gembalaan tersebut masuk ke daerah terlarang tadi dan memakan rerumputan yang ada di daerah terlarang. Ini perumpamaan yang masya Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang melakukan perkara yang subhat. Ya. Seperti halnya seorang yang mengembalakan daerah terlarang. Ya. Misalkan mengembalakan kambing di sini. Ini daerah terlarang. Nah, ya, khawatir ketika mendekati daerah terlarang, nah, kambing tersebut makan, masuk ke daerah terlarang tersebut. Ya. Dalam artian, ketika seorang melakukan yang subhat, nah, khawatir ketika dia terus mengenai subhat masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Si Rasulullah mengatakan tadi, waman waqa'a fil subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang subhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Nah, diumpamakan seperti orang yang mengembalakan kambing atau mengembalakan gembalaan di sekitar daerah terlarang, yang sangat memungkinkan, kemungkinan yang besar gembalaan tersebut masuk ke daerah terlarang tersebut. Nah, jatuh kepada perkara yang diharamkan. Ala wa inna himallah maharimu. Ingatlah, ya, daerah terlarang Allah itu adalah keharuman-keharumannya. Apa maknanya? Maknanya orang yang melakukan perkara yang subhat tadi khawatir jatuh kepada daerah terlarang, yaitu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hadis yang kita bacakan ini, nah, peringatan, ya, peringatan dari mendekati perkara-perkara yang subhat dan peringatan dari melakukan perkara-perkara yang subhat. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ya, dalam anggota tubuh ini, dalam jasad ini ada segumpal daging. Nah, ada segumpal daging. Nah, ada mudghah, ada alaqah. Kalau alaqah segumpal darah. Kalau mudghah segumpal daging. Nah, idza salahat saluhal jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging ini, maka baiklah seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau jelek segumpal daging ini, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, yang dimaksud segumpal daging ini adalah hati. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya kita memperbaiki hati kita agar senantiasa sehat, supaya anggota tubuh kita sehat dan juga berhati-hati daripada rusaknya hati. Dikarenakan rusaknya hati, akan rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.